tiba di dekat Yerusalem, yaitu dekat Betfage dan Betania yang terletak katanya di Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menggenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-9. Kitab Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Coba kalau pendengar membuka Alkitab di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-9, ayat 9 berbunyi, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ya. Jadi, Zakaria sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan bahwa raja segala raja akan datang dan ia akan memasuki kota raja, yaitu kota Yerusalem. Dan di sini ada dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem." Jadi, ya, rajamu datang ya, kepadamu. Jadi, raja segala raja datang dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Maka sepantasnya, penduduk kota Yerusalem gempar menyambut raja mereka. Kalau zaman sekarang, seharusnya dihamparkan karpet merah sebagai tanda hormat dan tanda satu penyambutan yang agung dan meriah. Tetapi pada zaman itu, mereka sungguh tidak menyadari. Dan dinubuatkan di dalam kitab Zakaria, yaitu 400-an tahun sebelum Yesus lahir, bahwa ia akan menunggangi seekor keledai muda. Seekor keledai beban yang muda. Di sini Petrus menambahkan bahwa itu yang belum pernah ditumbangi. Jadi keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Anda bisa membayangkan menunggang keledai yang belum pernah ditunggangi. Itu tidak gampang. Waktu saya kecil di desa, masih anak-anak, ya, di sana ada orang kampung piara sapi. Jadi kami anak-anak coba-coba untuk menunggang anaknya. Anaknya ini bukan sapi besar, anaknya. Ya. Waduh, ya, sekali naik ke atas punggungnya, ya, itu sapi itu tidak rela punggungnya diduduki karena belum biasa. Dan segera dia meronta-ronta. Jadi ya kami jatuh semuanya bergiliran dan semuanya jatuh tunggang-langgang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mungkin Anda juga pernah menonton itu acara rodeo di Texas Cowboy. Mereka menjinakkan kuda atau mereka menunggang itu banteng yang belum pernah ditunggangi, belum dijinakkan. Wah, itu luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi di sini kita lihat Tuhan Yesus naik ke atas punggung keledai. Dan keledainya harus tenang, anteng. Mengapa? Karena penciptanya, Allah yang Maha Kuasa, sekarang sedang duduk di atas punggungnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada hal yang indah juga di sini yang dapat kita lihat. Yaitu bahwa Tuhan Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai itu tanpa meminta izin dulu kepada pemiliknya. Dulu saya masih kecil dan muda, saya tidak mengerti ini. Saya berpikir, Tuhan Yesus kok suruh muridnya pergi mencuri keledai orang? Ini bagaimana ini? Tetapi sekarang saya sudah mengerti bahwa pada saat itu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Dia adalah raja segala raja yang sedang memasuki kota raja. Dan Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang sedang membesuk ciptaannya. Oleh sebab itu, semua di situ adalah miliknya. Dan posisinya adalah maharaja. Posisi adalah pemilik alam semesta ini. Dialah yang memiliki keledai itu sesungguhnya. Sementara petani di situ hanya memeliharanya saja. Jadi malah tidak pantas baginya untuk mengucapkan kata pinjam. karena posisinya saat itu adalah sebagai pemilik alam semesta. Itulah sebabnya tidak perlu Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk meminta izin, meminjam dulu kepada yang empunya keledai. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia suruh muridnya untuk buka tali dan bawa ke sini. Dan jikalau Tuhan Yesus yang malah meminjam, ya mohon supaya keledainya boleh dipinjam sebentar, berarti dia bukan raja segala raja. Berarti dia bukan Allah pencipta langit dan bumi. Berarti dia adalah manusia biasa. Dia tahu posisinya, kapan dia raja segala raja, dan kapan dia adalah manusia yang menanggung dosa seisi dunia. Di atas kayu salib, justru Tuhan Yesus adalah manusia yang sedang menanggung dosa seisi dunia. Oleh sebab itu, Allah Bapa meninggalkannya. Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Karena posisinya pada waktu itu adalah manusia yang paling berdosa. Dosa seisi dunia, dosa dari Adam dan Hawa, sampai manusia yang terakhir ditaruh ke atas dirinya dan dia sedang dijatuhi hukuman mati. Namun, satu minggu sebelumnya ketika dia memasuki kota Yerusalem, dia adalah raja segala raja, Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, dia tidak perlu meminjam keledai. Dia hanya cukup berkata bahwa dia perlu keledai itu. Dan keledai itu harus dibawa kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak berkitab, kita bisa salah faham terhadap tindakan Tuhan Yesus. Karena untuk memahami Alkitab, kita harus memahami banyak hal penunjang. Kita harus melihat segala hal, terutama Alkitab harus ditafsirkan untuk difahami sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa di dalam Timotius dia berkata, jadilah Timotius seorang yang cakep, ya, cakep membagi-bagi, ya, membagi-bagikan porsi firman Tuhan. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, ya, sebagai pekerja yang tidak perlu, tidak usah malu. Yang, nah ini Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan di sini, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya adalah yang dapat membagi-bagi firman Tuhan, ya, secara tepat, ya, rightly dividing the word, ya. Jadi yang secara tepat bisa memilah-milah firman Tuhan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sebagai seorang pengajar firman yang cakep, yaitu yang secara tepat memilah-milah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ibu kota kerajaan surga yang akan turun ke bumi ini. Dan itu adalah ibu kota kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, aktivitas ini sudah dinubuatkan 400-an tahun sebelum hal itu terjadi atau sebelum hal itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Nabi Zakaria sudah menuliskannya terlebih dahulu. Oleh sebab itulah kita hari ini begitu percaya kepada Alkitab. Karena apa? Karena ya di dalamnya berisikan hal-hal yang jauh-jauh telah berlalu, yang manusia biasa tidak mungkin tahu, yaitu tentang bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Juga mengenai hal-hal yang masih jauh-jauh di depan. Itu dituliskan oleh Alkitab. Itu membuktikan bahwa Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Yahudi zaman sekarang ini, mereka tidak terima Yesus adalah Mesias mereka. Mereka sampai sekarang ini masih menantikan Mesias. Kelompok Yudaisme menantikan Mesias yang akan datang untuk memenuhi janji kitab perjanjian lama. Karena mereka tidak mau terima Yesus sebagai Mesias. Terus saya pernah cerita bahwa ketika saya di Amerika belajar dan saya membaca di koran, ada dipergunjingkan bahwa seorang rabi di kota New York, mereka yakini atau mereka berusaha, pengikutnya berusaha untuk mempromosikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh kitab perjanjian lama. Tetapi ketika mereka sampai kepada kitab Zakaria pasal 9, mereka memusingkan hal yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, bahwa Mesias akan memasuki kota Yerusalem menunggang keledai muda. Dan sekarang bagaimana Rabi yang di kota New York itu bisa memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai? Dan kemudian ada di antara mereka yang sangat moderat, yang sangat liberal, mulai menafsirkan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria dengan keledai itu adalah Boeing 747 katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya itu adalah cara menafsirkan Alkitab yang salah. Ada banyak kelompok yang memakai sistem yang salah untuk menafsirkan Alkitab. Mereka menafsirkan Alkitab yang seharusnya literal ditafsirkan secara allegorical. Padahal cara menafsir Alkitab yang tepat, yang benar adalah, salah satu poin yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan adalah, jikalau masih bisa ditafsirkan secara literal, maka tidak boleh ditafsirkan secara allegorical. Sebab kalau masih bisa ditafsirkan secara literal lalu ditafsirkan secara allegorikal, maka ya kita tidak bisa berbicara lagi. Kalau saya bilang mau pulang lalu orang menafsirkan sebenarnya saya mau datang, nah bagaimana itu? Kalau saya bilang itu ayam, orang menafsirkan maksudnya itu adalah kerbau gitu. Itu kan sudah tidak bisa berbicara lagi. Oleh sebab itu, yang paling utama sekali dalam menafsirkan Alkitab, sebagaimana saya sudah menulis sebuah buku juga yang berjudul Cara Menafsirkan Alkitab dengan Tepat dan Benar, ya. Itu salah satu poin utamanya adalah, jikalau ya masih bisa ditafsirkan secara literal, maka kita tidak boleh menafsirkannya secara allegorikal atau kiasan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian para pengikutnya, simpatisan Tuhan Yesus, menghamparkan pakaian mereka di jalan untuk diinjak oleh keledai itu. Tuhan Yesus naik ke atas keledai dan keledainya tenang, tidak berani memberontak sedikit pun. Dan Tuhan Yesus pun berjalan menunggangi keledai memasuki kota Yerusalem, menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Dan orang-orang semuanya berseru-seru menyambutnya dengan kata-kata pujian. Hosana itu adalah kata-kata pujian Aramik, ya. Hosana, diberkati Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, ya. Kerajaan Bapa kita Daud, katanya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Kemudian sampailah dia di Yerusalem, ya. Ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, ya. Persis seperti seorang raja yang pulang perang, menang, ya, memasuki kota raja dan kemudian melihat kembali kota raja, meninjaunya, melihat, mengamati semuanya. Dan ketika hampir malam, kemudian mereka keluar ke Betani untuk ya bermalam di sana. Dan katanya besoknya itu Tuhan Yesus merasa lapar. Nah, ada kelompok atau mereka yang berkata bahwa mengapa Tuhan Yesus bisa lapar? Dia kan manusia, masa dia Allah? Oh betul, ya. Sekali lagi, ya, yang sulit sekali untuk difahami oleh mereka dan itu menjadi batu sandungan adalah karena mereka atau kelompok tertentu tidak memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia adalah Allah sepenuhnya dan dia adalah manusia sepenuhnya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan perut kemanusiaannya itu memang menuntut makanan. Oleh sebab itu dia bisa merasa lapar. Dan dia pergi mencari buah ara di pohon ara, tetapi dia tidak menemukannya. Bukankah Yesus Kristus tahu persis di pohon ara itu tidak ada buahnya? Oh ya, pasti. Tetapi dia pergi ke situ karena ada sesuatu yang dia mau lakukan. Dan supaya hari ini kita bisa membaca satu lagi mujizat yang dia lakukan, yaitu bahwa pohon pun semuanya harus tunduk kepadanya. Dan dengan sepatah kata saja cukup, maka pohon itu akan kering seluruhnya. Sehingga Tuhan Yesus pergi ke pohon ara itu mencari buahnya dan tidak menemukannya. Dan bayangkan penciptanya lagi membutuhkan dan dia tidak menemukan buah di situ. Ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia berkata kepada pohon ara itu, katanya, ya mulai sekarang, katanya, jangan lagi seorang pun makan buahmu, ya selama-lamanya. Jadi jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selagi penciptamu membutuhkanmu, engkau tidak menghasilkan apa-apa baginya. Ya, apalah gunamu? Ya, oleh sebab itu, ya, jangan lagi orang memakan buahmu selama-lamanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga demikian. Ya. Selagi penciptamu membutuhkan engkau, engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa baginya. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa baginya. Untuk apa engkau hidup sebenarnya? Untuk apa engkau diciptakan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, ya, ini hal yang patut kita renungkan. Dan kita harus memberi jawab kepada pencipta kita. Selagi dia membutuhkan kita, sebaiknya kita sungguh-sungguh berguna baginya. Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali membahas Injil Markus pasal 11. Tadi kita sedang bicara tentang pohon ara yang dikutuki oleh Tuhan Yesus. Memang pohon ara ini sepatutnya menghasilkan buah bagi sang penciptanya ketika dia membutuhkan. Kalau tidak, percumalah dia diciptakan. Ya. Yang paling patut memakan buah dari pohon ara ini adalah penciptanya. Kalau dia saja tidak mendapatkan hasil, maka percumalah keberadaan pohon ara itu. Oleh sebab itu, jangan lagi ada orang lain memakan buahnya, kata Tuhan Yesus. Kemudian katanya Tuhan Yesus tiba di Yerusalem bersama-sama dengan murid-muridnya dan masuk ke Bait Allah. Kemudian dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus bertindak sedemikian keras? Sekali lagi, dia sedang memposisikan dirinya sebagai raja segala raja dan sedang mengunjungi Bait Allah. Itu adalah istananya. Mestinya Bait Allah saat itu adalah istana dari maharaja. Mestinya itu adalah namanya Bait Allah, rumah Allah. Bait Allah itu rumah Allah dan rumahnya dia. Dan rumah itu diperuntukkan untuk supaya semua bangsa, segala bangsa datang menyembah kepadanya. Ada sudah diatur porsinya, ada tempat untuk bangsa Yahudi, ada tempat untuk perempuan, dan halamannya adalah dibuat seluas mungkin, itu tempat segala bangsa non-Yahudi untuk datang menyembah. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, tempat itu dimanfaatkan mereka untuk berjualan binatang korban. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bangsa Yahudi pada waktu itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, memang diperintahkan untuk mengadakan atau untuk beribadah secara simbolik, yaitu mempersembahkan binatang korban. Nah, apakah makna binatang korban ini? Makna binatang korban adalah Yesus Kristus adalah juru selamat, atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa selain dosa itu dihukum. Dan Allah segera janji mau kirim juru selamat untuk dihukumkan menanggung dosa seisi dunia. Sebelum sang juru selamat datang dan dihukumkan, Allah suruh manusia membawa binatang korban. Jadi binatang itu disembelih sebagai sebuah simbol tentang sang juru selamat yang menghapus dosa manusia dengan cara dihukumkan atau disembelih. Nah, itulah makna dari korban dan binatang korban itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena orang Yahudi atau bangsa manapun boleh datang ke Bait Allah untuk mempersembahkan binatang korban sebagai upacara simbolik mengingat kepada sang juru selamat atau Mesias yang dijanjikan itu dan mereka percaya kepada Allah yang menjanjikan, maka mereka mempersembahkan binatang korban. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda bisa bayangkan kalau ada yang datang dari kota Roma, bagaimana dia menyeret dia punya domba atau bagaimana dia menyeret dia punya lembu dari Roma sampai Yerusalem. Ya tentu akan repot sekali dan lebih efektif bagi dia untuk membawa uang dan sampai di Yerusalem kemudian memilih binatang korbannya dan dibawa ke Bait Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya para pedagang selalu mencari akal bagaimana mereka bisa berdagang sedekat mungkin dengan Bait Allah. Lama-lama terjadi KKN dengan imam-imam, akhirnya maka dijuallah binatang-binatang di halaman Bait Allah. Sehingga halaman yang begitu luas yang sebenarnya dirancang untuk diperuntukkan bagi semua bangsa di seluruh muka bumi yang mau beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, silakan datang ke situ, itu termanfaatkan untuk sebagai tempat menaruh binatang-binatang yang dijual yang akan dipakai sebagai binatang korban. Jadi Anda bisa bayangkan, dengan kata lain sebenarnya halaman dari istana raja yang diperuntukkan bagi segala bangsa dari segala penjuru dunia untuk datang menyembah kepadanya telah dipakai untuk tempat perdagangan, ya, tempat perdagangan ini binatang-binatang korban. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat besar kesalahannya yang dilakukan oleh para imam dan pedagang. Ya pasti para imam itu ada menerima duit baru mereka bisa mengizinkan orang berdagang di halaman Bait Allah. Kalau tidak, maka pasti akan diusir oleh mereka. Jadi Anda lihat di situ terjadi KKN, terjadi suap-menyuap dan lain sebagainya di situ. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dan dia harus menunjukkan kuasanya. Dia harus menunjukkan bahwa dia adalah raja segala raja. Dia harus menunjukkan bahwa dia adalah pemilik istana itu. Dia adalah pemilik Bait Allah. Itu adalah rumahnya. Nah itulah sebabnya dia mengusir mereka dan dia berkata bahwa bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun, ya. Apa itu? Jadi disitulah mereka tipu menipu, disitulah mereka sogok menyogok, disitulah mereka melancarkan segala macam kiat-kiat ini untuk dapat untung yang besar dan lain sebagainya. Itu sarang penyamun, betul, ya. Imam-imam kepala dan ahli laut Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Nah, orang-orang yang telah menerima uang, ya pasti mendapat komplain dari para pedagang yang diusir itu. Bagaimana? Kami sudah diusir, kembalikan dong uang kami. Nah, ini akan jadi urusan besar, ya. Sehingga mereka tambah marah, mereka merasa bahwa kehadiran Yesus telah menyebabkan pemasukan mereka tidak lancar. Bahkan mungkin ada pedagang yang mau minta kembali uang yang telah dia bayar kepada imam. Karena dia tidak bisa berdagang ke situ, telah diusir oleh Yesus. Anda bisa bayangkan betapa bencinya mereka akhirnya kepada Yesus Kristus. Satu minggu sebelum penyalibannya. Nah, gara-gara ini, ya, para imam adalah orang yang sangat besar pengaruhnya. Bayangkan kalau orang mau berdoa itu lewat mereka. Jadi mereka itu perantara antara Allah dengan manusia. Jadi para imam itu adalah orang yang sangat didengar. Nah kalau mereka sudah berada pada posisi menghasut bangsa itu untuk menentangnya, maka kita bisa tahu bahwa apa akibat selanjutnya. Jadi para imam-imam kepala katanya. Imam-imam kepala ini bukan yang cerucit, bukan yang kecil-kecilan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka berusaha mencari cara untuk membinasakannya. Ya, karena mereka takut kepadanya dan juga takut orang banyak itu. Akhirnya mereka perlu bekerja keras mungkin. Menghasut dulu di grassroots. Ya mungkin mereka memanfaatkan uang yang mereka punya dan lain sebagainya. Dan mereka harus melepaskan orang-orang ke masyarakat. Untuk membuat cerita-cerita yang menakutkan mereka atau lain-lain sebagainya, supaya masyarakat bisa memihak kepada mereka. Mereka mencari jalan bagaimana supaya mereka bisa menjerat Yesus, bisa menangkapnya dan membinasakannya. Karena kehadiran Yesus selama ini sudah telah merusak bisnis mereka, telah menyebabkan pemasukan mereka tidak lancar mungkin, telah membawa banyak kerugian bagi mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah penyebab utama para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka berusaha mencari jalan bagaimana membinasakan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang Tuhan Yesus sendiri sudah ingatkan kepada murid-muridnya. Jangan terlalu cepat untuk menggembar-gemborkan bahwa dia adalah Mesias, karena dia tahu persis hati dari bangsa itu bagaimana. Karena mereka sekalipun tahu dia Mesias, mereka tidak bakalan bisa menerimanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membahas dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya. Dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Silakan Pak Alkitombuku membantu kita membacanya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka kepada Allah, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dari laut, ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di hadapan Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Akhirnya katanya, satu hari kemudian, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini ada dikatakan sampai ke akar-akarnya. Sedangkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ya, katanya ini pohon ara itu sekonyong-konyong jadi kering katanya ya. Pohon itu dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, melihat kejadian itu, ya murid-murid tercengang. Nah, mengapa di dalam Injil Matius ada dicatat bahwa pohon ara itu sekonyong-konyong kering, tetapi di dalam Markus ini cerita Petrus bahwa besoknya itu pohon ara itu kering. Nah, kelihatannya yang dimaksudkan oleh Petrus itu bahwa besoknya itu dia melihat bahwa pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Jadi sedangkan yang di Injil Matius itu memang habis Tuhan Yesus mengutukinya, itu daun itu mulai kering ya. kering mulai tentu dari daunnya, ya, dari daunnya, dan kemudian ranting-rantingnya, kemudian baru cabang-cabangnya agak besar, dan kemudian mungkin batang pohon utamanya. Dan ya kita tahu pada waktu Tuhan Yesus kutuk itu kan mereka lewat, ya. You know? Jadi Matius mencatat bagaimana pohon itu seketika itu mulai kering, sementara Petrus menambahkan mencatat bahwa besoknya dia lihat bahwa pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya ini adalah sebuah bukti bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah pemilik keledai. Dia adalah Allah pemilik pohon ara. Dia adalah pencipta semua manusia, pencipta binatang, pencipta pohon-pohon, dan dia pencipta alam semesta ini. Dan ya, muridnya katanya, Petrus ini, lihat ini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuku itu sudah kering. Ya. Yesus menjawabnya, katanya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, harus sangat-sangat hati-hati menafsirkan kata-kata ini. Karena belakangan ini marak diajarkan masalah ini, power of positive thinking. Ya. Jadi, kuasa dari berpikir positif. Ada orang power of positive thinking ini loh, saya akan sukses, sukses, sukses, sukses. Bisa sampai gila itu ya. Bisa sampai gila, sukses, sukses ya. Atau saya bisa, bisa. Jadi power of positive thinking sekarang ini diajarkan kepada manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak bermaksud itu ya. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita berpikir katanya asal dengan percaya, tetapi di sini sesungguhnya adalah percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan dia ada di muka bumi waktu itu. Karena apa? Ketika Mesias ada di muka bumi dan barang siapa yang percaya kepadanya ya, bahwa dia mampu melakukan ini, bahwa atas namanya waktu itu dia hadir di muka bumi, dia atas namanya memindahkan gunung dan gunung akan pindah. Mengapa? Karena dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama bahwa ketika Mesias ada di muka bumi ini, maka dia akan mengadakan mujizat. Dan tidak ada batas mujizat apapun. Bahkan dunia ini bisa dijungkirbalikkan. Karena kehadiran Mesias, asal orang yang mengatakan itu percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias dan percaya dia sanggup melakukan itu. Jadi memindahkan gunung sekalipun. Artinya, sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan bahwa dia sanggup ya. Dengan iman bahwa dia sanggup sebagai Mesias yang datang ke atas bumi ini untuk membentuk ulang bumi ini. Artinya untuk menggeser gunung ini di sebelah mana, lembah ini di sebelah mana. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Karena kehadirannya di sini di muka bumi ini sebagai Mesias adalah untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia adalah pencipta. Oleh sebab itulah pohon ara. Ya. Anda bisa bayangkan kalau pohon ara hanya dengan satu kata bahwa jangan berbuah lagi engkau. Langsung pohon itu kering. Apa sulitnya bagi Yesus untuk berkata kepada bukit ini, kamu pindah ke sebelah sana. Begitu. Jadi bukan sekarang ini lalu kita percaya dalam nama Yesus kita pindahkan aja puncak di provinsi Banten supaya jangan macet ke sana lagi gitu. Oh bukan itu, ya bukan itu persoalannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, dia adalah Mesias, dia adalah sang pencipta yang datang menjenguk ciptaannya. Kalau posisi gunung tidak begitu baik, oh dia boleh pindahkan. Ya gunung ini, gunung satu ini tenggelam, biar dia jadi danau, dan di sana muncul gunung yang lain. Begitu. Oh bisa, ya. Itu maksudnya. Jadi, Kalau seseorang percaya kepadanya tidak bimbang bahwa dia adalah Mesias yang datang dan yang menjejakkan kakinya di atas bumi ini. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah pencipta bintang-bintang. Pencipta semua planet. Pencipta seluruh tata surya ini. Dan sekarang sedang ada di muka bumi. Kalau seseorang mempercayai itu dengan tidak ragu sedikit pun. Dan dia berkata kepada gunung ini, pindah. Gunung itu akan pindah. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sama sekali tidak untuk sekarang. Lalu bilang, wah, kalau seseorang sakit tidak usah pergi ke dokter, maka dia berkata penyakit hilang, penyakitnya akan hilang. Kalau enggak hilang, berarti enggak ada imannya, kurang imannya. Enggak, itu tidak seperti begitu. Itu bukan demikian pengajarannya. Tetapi pengajarannya adalah waktu itu Mesias ada di bumi, sang pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, pencipta bintang-bintang, pencipta seluruh tata surya ada sedang berjalan di permukaan bumi ini. Nah, kalau seseorang percaya kepadanya dan memohon kepadanya dengan iman supaya itu gunung dipindahkan, maka dia akan pindahkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, tetapi kemudian Tuhan Yesus mengajarkan, katanya, oleh sebab itu engkau mintalah, katanya, apa yang kamu minta. Percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran normatif dari berdoa. Ya, siapapun yang berdoa harus yakin bahwa doanya akan diberikan. Kalau akan dikabulkan. Kalau seseorang berdoa sambil yakin bahwa dia doanya tidak akan dikabulkan, jadi untuk apa dia berdoa? Ini adalah kebenaran normatif yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berdoa. Ya. Tetapi apabila kita berdoa, katanya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab apa? Kita sekarang sedang memohon sesuatu kepada Bapa. Kita memohon, ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita tidak otomatis mengampuni mereka, bagaimana kita memohon kepada Bapa yang penuh kasih itu? Bagaimana kita meminta kepada orang sementara orang lain meminta kepada kita? Kita bersikap ya negatif kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, katanya, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimanakah kita mohon ampun kepada Bapa atas kesalahan kita? Nah, kemudian kita masuk ke perikop yang 27 sampai dengan ayat 2 ke 33. Di sini orang-orang Yahudi, ya, mereka katanya ahli Taurat, ya, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua, ini adalah komponen yang mewakili bangsa Yahudi. Mereka datang bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Ya, ya, semua yang mereka lihat, orang-orang disembuhkan dan lain sebagainya, dengan kuasa apakah dia melakukan hal-hal itu? Ini konyol sekali. Ya. Mereka sebenarnya bisa membaca sendiri di Alkitab, ya, dan mereka saksikan sekarang di depan mata mereka. Sesungguhnya jawaban sudah ada di tangan mereka. Tetapi mereka bertanya, mereka sebenarnya ingin mencari hal-hal negatif apa yang mereka bisa dapat. Ya. Tetapi Yesus bertanya balik kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas sekali di sini Tuhan Yesus mau meling together, jadi mau menjalin menjadi satu pelayanannya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia ingin mereka memahami bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang membuka jalan bagi Mesias yang datang. Dia mau mereka betul-betul dapat melihat bahwa pelayanan Yohanes dengan pelayanannya adalah satu paket. Dan jikalau mereka percaya Yohanes itu adalah datang dari Allah, maka mereka harus percaya apa yang diserukan oleh Yohanes. Karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, semuanya mereka tahu persis bahwa Yohanes menunjuk kepada Yesus. Mereka tahu persis bahwa Yohanes berkata bahwa Yesus ini adalah Mesias. Mereka tahu, ya. Karena Yohanes tidak mengatakannya di tempat yang tersembunyi. Yohanes menyerukannya di tepi sungai Yordan. Semua orang mendengarnya bahwa Yohanes menunjuk kepada Yesus. Bahwa Yohanes berkata, dia membuka tali kasut. Tali sendalnya Yesus saja. Dia tidak layak. Bayangkan, jadi Yohanes begitu merendah di hadapan Yesus Kristus. Dan orang-orang akan hal itu. Dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tahu. Mereka mendengar Yohanes mengatakannya. Dan jikalau mereka percaya kepada Yohanes, maka mereka harus menerima Yesus Kristus ini adalah Mesias, adalah Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Tetapi jikalau mereka tidak percaya kepada Yohanes, maka mereka pasti tidak mau percaya apa yang dikatakan atau pribadi yang ditunjuk oleh Yohanes itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah Tuhan Yesus sebenarnya memojokkan mereka. Karena mereka ingin tahu dengan kuasa apakah Yesus Kristus melakukan semua mujizatnya. Dan Tuhan Yesus ingin mereka juga membuat pernyataan. Sekarang pelayanan Yohanes itu adalah pelayanan dari mana? Dari sorga atau dari manusia? Kalau dari sorga, Tuhan Yesus pasti akan berkata kepada, mengapa kalian tidak percaya tentang apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sampaikan? Yaitu apa? Bahwa dia adalah Mesias. Oleh sebab itu, para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat yang mereka akhirnya menghadapi masalah juga. Akhirnya mereka berunding di antara mereka sendiri. Waduh, bagaimana ini ya toh? Kalau kita katakan bahwa itu dari Allah, maka pasti dia akan balik, akan tuding kita. Mengapa kamu tidak percaya apa yang diserukan oleh Yohanes? Apa yang diserukan oleh Yohanes? Yaitu bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa dia membuka tali kasutnya pun tidak layak. Nah, mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Kalau seruan Yohanes itu ada datang dari surga, Tuhan Yesus pasti akan berbalik. Kalau kamu percaya kepada Yohanes, maka sekarang kamu harus menyambut saya sebagai anak Daud, sang juru selamat, pencipta langit dan bumi yang datang menjenguk isi ciptaannya itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka dalam keadaan kepepet. Akhirnya mereka berkata bahwa kami tidak tahu, katanya. Kami tidak mau ya untuk mengatakan, kami tidak tahu, katanya. Dengan kuasa apa? Sebenarnya dia bukan tidak tahu ya. Dia sengaja ya, tidak mau tahu. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan Yesus berkata, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus tidak perlu berbohong. Dan jikalau dia tidak mengatakannya, dia tidak salah. Jikalau orang tanya kepadamu, gimana, kamu ada uang enggak? Ya, atau kamu banyak uang? Kamu tidak usah mengatakan, saya tidak ada uang. Itu bohong ya. Mungkin ada banyak uangnya, bahkan di bank itu saldonya banyak. Jadi jangan bilang begitu ya. Cukup senyum-senyum saja, tidak usah mengatakan ya kamu ada uang atau tidak ada uang. Itu tidak salah ya. Jadi jangan, saya tidak ada uang dan lain sebagainya. Tidak perlu begitu ya. Kalau kita tidak mengatakannya, kita belum bohong ya. Tetapi kalau kita mengatakannya dan salah, kita bohong. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah penguraian kita hari ini, Injil Markus pasal yang ke-11 ya. Dan besok kita akan memasuki Injil Markus pasal yang ke-12 ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini sudah mempelajari firman-Mu yang dicatat oleh Markus dari apa yang disampaikan oleh Petrus, murid-Mu. Kami mendapat berkat darinya dan mohon Tuhan pimpin. Dan mohon Tuhan berkati firman-Mu yang telah kami dengar agar dia tersimpan baik di hati kami dan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mendapat berkat dari program Through the Bible ini, yaitu pembahasan Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, maka ya, bertekadlah bersama-sama kita menyelesaikannya sampai Kitab Wahyu. Dan lebih baik lagi kalau Anda memberitahukan kepada teman-teman supaya mereka bisa ikut bersama-sama. Karena kita kalau selesai Injil Markus pun masih ada Injil Lukas, masih ada Injil Yohanes untuk membahas semua yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai hari ini pertemuan kita. Amin. Saya kembalikan kepada operator.